sebuah lagu lara hati. Sera buat cara mania pianisti. Kau benar-benar jauh, nyata itu yang aku rasa. Tinggalkan aku sendiri, tergores luka di hati. Semua hanya karena egomu, semua karena keinginanmu. Benar ku salah bagimu, salah ku benar bagimu. Lara hati sudah.